أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Salat itu sangat penting sekali. Salat tersebut akan menjadi identitas seorang muslim. Salat tersebut akan menjadi pertanda bahwa seorang itu adalah orang yang benar-benar tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sangat mudah untuk membuka hatinya menerima kebenaran. Tapi kalau seorang sudah tidak sholat, hatinya menjadi keras. Disebabkan karena dia tidak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia pun berada dalam kesesatan. Disebutkan oleh Allah, menegakkan sholat. Berarti kalau mereka tidak menegakkan sholat, berarti bukan saudara kita dalam agama. Abdullah bin Amr ibn al-As, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau menjelaskan tentang salat, beliau mengatakan, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nura wa najatan yaumil qiyamah." Barang siapa yang menjaga salatnya, maka dia akan mendapatkan cahaya dan keselamatan pada hari kiamat. "Faman lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nura wala burhanan wala najatan wa kana yaumil qiyamah ma'a Qarun wa Fir'aun Wahaman wa Ubay bin Khalaf." Dan barang siapa yang tidak menjaga salatnya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat. Dia tidak akan mendapatkan petunjuk dan tidak akan mendapatkan keselamatan, dan pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa ikhwanukum fid din. Dan jika mereka bertaubat, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, maka berarti mereka itu adalah saudara-saudaramu seagama. Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.